pilih dia. Dia merenggutmu, dia sahabatku. Aku pun rela, aku pun pasrah, karena aku kalah segalanya. Tetapi kini engkau kecewa, karena hidupmu tak bahagia. Sia-sialah pengorbananmu. Dia segalanya bagi dirimu.